بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عليما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah. Di pagi hari yang cerah ini Allah menakdirkan kita bisa hadir melaksanakan sholat jamaah di rumah Allah Ta'ala. Bahkan Allah menambah nikmat kepada kita untuk hadir di majlis ilmu dan melangkah untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, agar kita terbimbing di dalam keyakinan, terbimbing di dalam beribadah, dan terbimbing di dalam beribadah, di dalam berbicara tentang agama ini. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab tafsir surah Al-Baqarah, dan kita sudah masuk pada ayat yang ke berapa sekarang? 45. 45, 46, 47, 48. Namun kita baca satu persatu insyaAllah ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Yang maknanya, wasta'inu bis-sabr was-salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan salat, dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sungguh-sungguh besar, sungguh-sungguh berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakinkah dan yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dan Rabb mereka. Dia akan mati kemudian akan berjumpa dengan Allah. Wa annahum ilayhi raji'un, dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Allah akan hisab mereka. Allah akan tanya kepada mereka tentang nikmat-nikmat yang telah dia berikan kepadanya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani dari kalangan Bani Israel, ingkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah kalian terhadap nikmat yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku, kata Allah, telah mengutamakan kalian, memberikan fadilah kepada kalian dari seluruh umat. Umat mana yang pernah mendapatkan kenikmatan manna wa salwa, makanan dari langit dari Allah? Umat mana, negara mana yang umatnya ditolong oleh Allah sehingga laut dibelah menjadi 12 pintu, batu yang dipukul dengan tongkat terpancar 12 mata air? Kalian betul-betul diutamakan, wahai Bani Israel. Para nabi, mayoritas mereka dari kalangan Bani Israel. Ini keutamaan yang luar biasa. Ingat-ingat, wahai Bani Israel, sebut-sebut nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, bahwa aku telah mengutamakan kalian dibandingkan seluruh umat. Wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, takutlah kalian pada suatu hari yang seseorang tidak bisa mencukupi orang lain, tidak bisa membantu orang lain, siapapun dia tidak bisa menolong, membantu, mencukupi orang lain. Semuanya nafsi-nafsi, bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka masing-masing. Pada hari kiamat kita bertanggung jawab terhadap perbuatan kita, dan tidak ada yang bisa menolong kita. Wala yuqbalu minha syafa'ah, takutlah kepada Allah, takutlah pada suatu hari di mana hari itu tidak diterima syafaat. Sesoleh apapun, sebanyak apapun amalnya, syafaatnya tidak diterima. Tidak diterima syafaat. Wala yukhadu minha adl, dan pada hari itu tidak diterima tebusan, karena memang penghuni neraka mereka ingin sekali menebus dirinya dengan apa yang dia miliki dari dunia, padahal tidak bisa. Sekalipun dunia seisinya dia yang memiliki, dia tebus supaya dia tidak diazab, tidak bisa. Dia ingin menebus istrinya, biar istrinya saja yang diazab, dia tidak, tidak bisa. Dia ingin anak-anaknya saja yang diazab, dia tidak, tidak bisa. Pada hari itu tidak bisa, tidak diterima, tidak diambil tebusan tersebut, tebusan. Walahum yunsurun, dan mereka pun tidak ditolong. Takutlah pada hari itu, takutlah kepada Allah. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ayat yang ke-45 Allah menyatakan wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar, dengan cara kalian sholat. Sabar. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, amarahumullahu an yasta'inu fi umurihim kulliha bisabri bijami'an wa'in. Allah memerintahkan mereka untuk minta tolong kepada Allah pada seluruh urusan mereka. Dengan sabar, dengan seluruh macam sabar. Ikhwati fillah, dunia ini darul fitnah, darul imtila, darul imtihan. Dunia ini memang tempat ujian, tempat terjadinya berbagai macam fitnah. Bukankah kita tahu firman Allah Ta'ala yang menyatakan Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Jazakumullah. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan mengatakan beriman tanpa kami uji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh orang-orang sebelum mereka kami uji kok, kata Allah. Maka dengan ujian yang Allah berikan, dengan fitnah-fitnah dan berbagai macam ujian, bala, malapetaka, bencana, kesulitan, kerugian, penyakit, musibah, dengan ujian-ujian itu, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, Allah tahu dan Allah pasti tahu siapa di antara mereka yang jujur keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah pasti tahu siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Maka ikhwat fillah, butuh sabar menghadapi segala ujian itu. Fitnah-fitnah yang menerpa, musibah, malapetaka, dituduh, disakiti, dihina, dicaci maki, diusir, dizolimi. Sabar. Dunia ini tempat ujian. Allah memerintahkan mereka untuk minta tolong kepada Allah pada seluruh urusan mereka, seluruhnya. Apapun masalah kalian, apapun kesulitan yang kalian hadapi, minta tolong hanya kepada Allah, bukan pada malaikat, bukan pada pohon-pohon, bukan kepada orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang soleh, bukan. Minta tolonglah kepada Allah pada seluruh urusan kalian. Caranya bagaimana? Bisabri bi jami'an wa'ihi, dengan cara kalian sabar, dengan tiga macam sabar, dengan macam-macam sabar. Sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, wa was-sabru 'ala ta'atillah hatta yu'addiyaha. Sabar untuk tetap taat kepada Allah sampai kalian bisa mengerjakan perintah Allah. Sekalipun syaitan dan bala tentaranya menghalang-halangi kalian dengan berbagai macam subhat, syahwat, godaan dunia, tahan. Jangan kalian tinggalkan ketaatan kepada Allah. Dunia itu sementara. Kenikmatan dunia itu sementara, jangan tergoda. Teruslah taat kepada Allah. Jangan korbankan salat jamaah, jangan korbankan hadir di majlis ilmu gara-gara dunia. Sabarlah dengan apa yang ada pada dirimu. Sabar di atas ketaatan kepada Allah sampai kalian bisa menunaikan perintah-perintah Allah. Yang kedua, was-sabru an ma'siyatillah hatta yatruku hatta yatrukaha. Sabar menahan diri dari bermaksiat kepada Allah sampai kamu mampu meninggalkannya. Syaitan terus membisik-bisikkan kalian, bersama bala tentaranya untuk kamu terjerumus, terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Panas terasa dada, sahwat menggelonjak, tahan sampai kamu mampu meninggalkannya. Terus jangan sampai terjatuh dari bermaksiat kepada Allah. Teruslah berjuang, teruslah bertahan. Jangan sampai terjatuh sehingga bermaksiat. Jangan sampai kamu bisa meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, was-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap apa yang Allah takdirkan. Takdir-takdir mu'limah, takdir-takdir yang terkadang menyakitkan, kerugian, bencana, kecelakaan, sakit, dicaci maki, dihina, diusir. Tsunami, gempa bumi, atau musibah yang lainnya yang Allah takdirkan, sabar. Fala yatasakhathaha, jangan sampai kamu marah, jangan sampai kamu ngomel, jangan sampai kamu berkeluh kesah, apalagi kemudian mencari kambing hitam. Ini gara-gara si fulan, ini gara-gara si Alan. Jangan. Katakanlah qadarullah. Katakanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tahan lisanmu. Jangan kamu menuduh orang lain. Musibah yang menimpa dirimu karena ulahmu, atau Allah ingin menguji keimananmu. Bersabarlah. Jangan ngomel, jangan berkeluh kesah, jangan kemudian menyalahkan si A dan si B. Sabarlah. Fabis sabri wa bihabsin nafsi ala ma amara Allah bis sabri alaihi muawwanatun azimatun ala kulli amri minal umur. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullahu jamin barakallahu fikum. Maka dengan sabar, dengan menahan jiwa, menahan diri ini untuk tetap mengerjakan perintah Allah dengan sabar, itu semua pertolongan yang besar dari Allah. Itu pertolongan yang besar agar kalian mampu mengerjakan perkara-perkara kalian, urusan-urusan kalian. Maka tetaplah istiqomah di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berupaya untuk sabar, terus bersabar, bersabar, bersabar, Allah akan jadikan dia orang yang sabar. Maka upaya, tahan, jangan tahan terus untuk senantiasa taat. Sampai kapan? Sampai mati. Tahan terus, tetaplah bersabar, jangan sampai terjatuhlah perbuatan dosa dan maksiat. Sampai kapan? Sampai mati. Sabar terus, jangan berkeluh kesah terhadap apa yang Allah takdirkan. Sampai kapan? Sampai mati. Sabar. Sabar kan ada batasnya. Ya, batasnya adalah kematian. Bersabarlah sampai kalau berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan kalian senantiasa sabar. Sampai kalian berjumpa dengan Allah, artinya sampai mati. Wa kadzalika shalah allati hiya mizanul iman. Demikian juga Hendaklah. Demikian juga sholat, yang mana sholat adalah timbangan keimanan, pembeda dengan tidak, yaitu as-salat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia adalah orang yang tidak beriman. Maka jadikanlah sholat dan sabar, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kalian. Hendaklah kalian minta tolong kepada Allah dengan cara kalian sabar dan cara kalian sholat. Ada masalah apapun, sholat. Ketika dapat musibah, laporlah pada Allah, sholat. Ketika nafsu menggelora, berpuasalah dan sholatlah. Karena sabar juga bermakna sholat, puasa. Maka puasa dan sholatlah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Teruslah taat kepada Allah, sehingga kalian bisa istiqomah, tidak berkeluh kesah dan apa yang Allah takdirkan. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan juga bisa mencegah dari perbuatan mungkar. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, untuk marah dengan apa yang Allah takdirkan. Tahan, kerjakan salat, berpuasalah, bersabarlah. Karena dengan sholat kalian akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dia akan ditolong dengan perantara sholat tersebut dari seluruh urusannya. Wa innaha, dan sesungguhnya dengannya, artinya as-sholat, sesungguhnya dengan sholat, wa inna, sesungguhnya sholat, la kabiratun, sungguh-sungguh besar, ay artinya syaqqatun, sungguh-sungguh berat. Sesungguhnya salat itu sungguh-sungguh berat. Lebih-lebih kalau salat itu 50 waktu sehari semalam. Karena awalnya salat itu merupakan perintah dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 50 waktu sehari semalam. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ketika Rasulullah turun ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam, apa yang diperintahkan oleh Rabbmu? Salat 50 waktu. Kembalilah. Mintalah keringanan kepada Allah. Sungguhnya aku sudah mencoba hal itu, aku terapkan kepada umatku, mereka tidak sanggup. Maka Rasulullah pun kembali ke Sidratul Muntaha, minta kepada Allah keringanan, dikasih keringanan dari 50 menjadi 40. Ketemu Nabi Musa lagi, mintalah keringanan, enggak bakal sanggup umatmu. Dapat keringanan lagi 30, 20, 10 sampai tinggal 5. Tidak akan sanggup umatmu, mintalah keringanan. Rasulullah malu. Akhirnya Rasulullah turun dan menyampaikan perintah Allah ini kepada umatnya, sehingga dia tetapkanlah sholat 5 waktu sehari semalam. Dan ternyata memang terasa berat. 6. Illa alal khusyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, yang ada sifat kemunafikan, qamu kusala, mereka berdiri mengerjakan sholat dalam keadaan malas. Berat rasanya, pagi-pagi masih ngantuk-ngantuk disuruh sholat, siang-siang buta, siang-siang bolong panas-panas, disuruh sholat. Waktu asar, nah, ketika mulai dingin, disuruh sholat. Waktu maghrib, ketika sedang rame-ramenya, disuruh sholat. Ketika isya sudah capek ngurus dengan dunia ini, disuruh sholat. Maka bagi orang-orang munafik terasa berat, lebih-lebih sholat isya dan subuh. Kena gelap, tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang memujinya, maka semakin berat. Karena orang munafik, mereka mencari perhatian orang, sholatnya itu bukan karena Allah, tapi ingin dipuji, ingin dilihat orang. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu sangat berat, berat illa alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk, sholat itu enggak berat. Fa innaha sahlatun, maka sungguhnya sholat itu mudah. Alaihim, bagi mereka khafifatun, dan ringan. Bagi orang-orang yang beriman, yang khusyuk dalam sholatnya, sholat itu mudah dan ringan. Tidak usah disuruh saja, dia berangkat sendiri. Kenapa? Li'annal khusyua, karena sungguhnya khusyuk yaitu wa khasyatullah, ada rasa takut dia kepada Allah. Wa raja'uhu ma'indahu, dan ada rasa harap untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Ada rasa harap untuk mendapatkan jannah. Ada rasa harap untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Yujibu lahu fi'laha, mendorong dia untuk mengerjakan sholat. Karena takut dari azab Allah, karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, menyebabkan dia mengerjakan sholat. Munsyarihan sadruhu, atau sadrahu, terasa lapang dadanya. Kenapa lapang? Nah, karena ingin mendapatkan ampunan Allah. Karena menanti litaraku bihi lisawat, karena menanti pahala dan balasan Allah. Dia yakin Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah pasti mengampuni orang-orang yang senantiasa tobat kepadanya, minta ampun kepadanya, yang mentauhidkannya, yang mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, yang beramal soleh. Pasti Allah berikan pahala, dan pahala yang terbaik. Allah lipat gandakan pahalanya. Orang yang beriman yakin, sehingga lapang dadanya untuk mengerjakan sholat. Wa khusyiyatihi minal iqab, dan rasa takutnya dari azab membuat dia tenang ketika dia melaksanakan sholat. Kalau kamu sholat, kamu terbebas dari azab. Segera dia kerjakan sholat, dia takut dari azab, sehingga dia sholat. Ketika sholat, tenang hatinya, tenang dadanya. Bi khilafi man lam yakun kadzalik, berbeda keadaannya dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut dari azab Allah, yang tidak berharap jannah, tidak berharap ampunan maghfirah di sisi Allah, tidak mengharap ampunan, tidak mengharapkan jannah Allah. Fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha, maka orang-orang yang tidak takut dengan azab Allah, tidak mengharapkan jannah Allah, tidak mengharapkan surga Allah, maka tidak ada faktor-faktor yang mendorongnya untuk melaksanakan sholat. Tidak takut ke dengan Allah, disuruh sholat, ngapain sholat? Dia enggak takut. Ayo sholatlah supaya kamu masuk surga. Enggak butuh dengan surga. Sehingga tidak ada faktor yang mendorong dia. seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang munafik. Begitu juga tasawuf sufi ya, yang meyakini, nah, begitu juga kelompok-kelompok yang tidak yang meyakini bahwasanya sholat tidak wajib, dan sufi yang memiliki keyakinan bahwasanya, nah, orang yang mengharap surga, orang yang takut dengan neraka adalah kesyirik. Seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, tokoh seorang sufi yang menyatakan, "Ya Allah, kalau seandainya," kata dia, "kami beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, haramkan surga bagiku," kata dia, bukan saya, kata orang sufi. Karena memang dia tidak punya rasa harap terhadap surga. "Kalau memang kami meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat karena takut dan nerakamu, maka masukkan kami ke dalam neraka," kata dia. La haula wala quwwata. Malah nantang azab. Dan pada Rasulullah dan juga para rasul yang lainnya, mereka berlindung pada Allah dari azab neraka. Mereka berdoa kepada Allah mendapatkan kenikmatan dalam surga. Tapi tokoh sufi ini justru sebaliknya. Sehingga wajar diajak sholat di rumah, kata dia. Awal-awalnya sih sholat di rumah, lama-lama ditinggalkan karena meyakini orang, ya, orang sudah tahu bahwa dia mengerjakan sholat, padahal tidak, tidak sholat sama sekali, waliyadzubillah. Karena tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa harap, maka tidak ada faktor yang mendorong dia untuk mengerjakan sholat. Wa idza fa'alaha sarat min asqalil asya' alaih. Kalaupun dia melaksanakan sholat, itu merupakan perkara yang paling berat yang dia rasakan. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Kemarin sudah sholat, ngapa sekarang sholat lagi? Tadi sudah sholat, kini lah zuhur lagi, sholat lagi. Berat mereka rasakan. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, justru itulah yang mereka tunggu-tunggu. Dengan sholat kembali tenang jiwanya. Dia yakin dosa-dosanya yang dikerjakan antara subuh dan zuhur diampuni ketika dia sholat zuhur. Masalah yang dia hadapi, nah, dari zuhur sampai asar, dia sholat asar, dia tenang, sudahlah itu takdir Allah. Ada yang menipunya, dia rugi, dapat musibah, sabar, tenang ketika sholat asar. Antara sholat asar sampai maghrib, nah, ketika ada godaan-godaan untuk menipu, dia tahan. Nah, sebentar lagi dia ketemu Allah, apa yang aku jawab nanti di sisi Allah ketika sholat, ketika aku berbohong, sehingga dia tahan dirinya jangan sampai menipu, dan seterusnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, membantu kita untuk terus istiqomah di jalan Allah, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, istiqomah untuk senantiasa sholat, beribadah kepada Allah, bahkan kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat witir, sholat lail, karena memang kita butuh dengan sholat untuk dialog kepada Allah, minta tolong kepada Allah, menyembah Allah, agar kita mendapatkan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan akan datang pada ayat yang berikutnya insyaAllah ta'ala. Naktafi biadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.